cerita bisnis, ada satu cerita. Seorang yang bernama Amir, setiap makan siang membungkus makanannya dari rumah membawa dalam sebuah kotak. Dan pada saat makan siang, dia bersama teman-temannya selalu duduk bersama dan membuka kotak itu. Dan ketika membuka, dia selalu bicara, jangan sampai isinya nasi tahu tempe lagi ya. Jangan sampai isinya nasi tahu tempe lagi ya. Dan ketika kotaknya terbuka, dia berteriak, sialan, isinya ternyata nasi tahu tempe lagi. Sambil mengomel, dia memakan. Nah, berhari-hari seperti itu, temannya yang duduk di sebelahnya dan sering makan bersama dia tidak tahan. Akhirnya dia bilang, Mir, Amir, kamu itu kalau tidak suka nasi tahu tempe, bilang sama istrimu, jangan bawakan nasi tahu tempe lagi, bawa makanan lain. Dan Amir tertawa lalu menjawab, Mas, sejujurnya saya ini belum nikah. Dan tadi yang bungkus pagi tadi nasi tahu tempe ini, ya saya sendiri. Lelucon ini tentu menarik dan sedikit sumir, sedikit mengejek begitu ya. Tetapi yang menarik adalah kita sering komplain dalam kehidupan kita bahwa ini tidak enak, tidak nyaman, saya tidak mau ini. Tetapi kalau Anda pikir sebenarnya yang mengotai atau membungkus kejadian itu ya Anda sendiri. Kita harus sadar bahwa hasil kehidupan kita ini sebenarnya adalah dari pilihan kita 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu atau 5 bulan yang lalu. Dan kita sekarang komplain terus, padahal yang memilih itu ya kita sendiri. Karena kita sering terlalu hidup dalam jalan apa yang disebut dengan autopilot. Lalu jalan aja ya sudah takdir seperti inilah, ya mengalir sajalah, ya begini sajalah. Tetapi kita komplain terus, setiap kali kita komplain, kok begini ya hidup saya seperti ini. Karena sebenarnya yang membungkus hidup ini ya kita sendiri. Kita semua mempunyai hak untuk memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Dan bila Anda telah memilih hal ini, ya jangan mengomel, pakai saja apa yang sudah Anda pilih itu. Dan sebenarnya, kita mempunyai waktu dan kita mempunyai kemampuan dan kita mempunyai hak untuk memilih. Pertanyaan yang mungkin berguna adalah, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti yang saya inginkan? Kemana saya akan pergi? Bagaimana saya bisa sampai di sana? Lalu kita harus berpikir lagi, apa risikonya? Dan berpikir lagi, pilihan mana yang harus saya lakukan? Dan jangan mau terima ketika Anda bilang tidak ada pilihan lain kecuali ini. Karena sebenarnya ada kalau kita mau. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.